إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adana Allah wa iyyakum minan nar. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bermajlis di tempat ini dalam rangka bertolabul ilmi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kita berupa tolabul ilmi ini, rupa thalabul ilmi ini, dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil kiamah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam kesempatan ini kami ingin disampaikan perkara yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah atau hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Akan tetapi mungkin hanya sebagian kecil daripada perkara yang berkaitan dengan jenazah tersebut, yakni dikhususkan pada bab menyolatkan jenazah, ya, menyolati jenazah. Ya, nah, karena perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum jenazah ini banyak, ya, panjang, ya, tidak mungkin untuk dibahas ataupun disampaikan dalam 1 jam 2 jam. Fa barakallahu fikum. Sehingga dari itu kami mengambil perkara enam kami menganggap ini yang terpenting dalam hal jenazah ini, enam yaitu dalam masalah penyelenggaraan sholat jenazah. Karena sholat atas jenazah ini, inilah yang paling bermanfaat untuk jenazah itu, untuk jenazah tersebut. Ya. Nah, yaitu doanya orang-orang yang sholat di dalam sholat jenazah tersebut. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, penyelenggaraan jenazah, pengurusan jenazah ini merupakan ibadah, merupakan satu syariat di dalam agama ini yang wajib atas kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya. Karena kita berharap saudara kita yang telah mendahului kita meninggalkan dunia ini mendapatkan kebaikan di alam kuburnya, yaitu di mendapatkan nikmat kubur dan diselamatkan dari azab kubur. Ya, kita mengharapkan demikian. Semoga saudara kita yang mendahului kita meninggalkan dunia ini mendapatkan kebaikan di alam kuburnya untuk kemudian di akhiratnya mendapatkan nikmat kubur dan selamat dari azab kubur. Dan perkara yang bermanfaat bagi seseorang, perkara yang bermanfaat bagi seseorang ketika dia meninggalkan dunia ini dan menghadap akhirat adalah amalannya sendiri, amalan si mayit itu sendiri, dan doanya kaum muslimin dan ketika sholat jenazah, ketika ziarah kubur, dan secara umum atau di waktu yang lainnya. Ya, nah, seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan ataupun balasan amalan soleh orang lain dan tidak akan memikul dosa orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alla taziru waziratun wizra ukhra. Bahwasanya manusia tidak akan dibebani dosa orang lain. Manusia tidak akan dibebani dosa orang lain. Walaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah bagi manusia kecuali akan mendapatkan apa yang dia telah usahakan. Kecuali apa yang telah dia amalkan. Wa ana sa'yahu sawfa yura, dan bahwasanya dia akan melihat. Dia akan melihat amalan-amalan, perbuatan-perbuatannya yang sudah dia lakukan. Tsumma yujzahu al-jazaa'a al-awfa, dan kemudian dia akan dibalas dengan balasan yang sempurna. Jadi manusia akan mendapatkan balasan atau merasakan apa yang telah dia perbuatnya. Demikian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yasbaul mayit thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarju ithnani wa yabqa wahid. Yarju ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Akan mengantarkan si mayit ke kuburannya tiga perkara: keluarganya, hartanya, dan amalannya. Dan akan kembali dua perkara dan akan tinggal satu perkara. Kembali keluarganya dan hartanya, dan tinggallah amalannya. Ini amalan yang bermanfaat untuk si mayit adalah amalannya, perbuatan-perbuatannya. Naam, yang baik, yang soleh, yang sesuai dengan syarat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian doanya kaum muslimin. Doanya kaum muslimin secara khusus ketika menyolati jenazahnya, dan secara umum dari doanya kaum muslimin. Dan disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'ata kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fi." Wa fi hadisin akhir, "Ghufira lahu." Akhrajah Muslimun wa ghairuhu. Tidaklah seseorang meninggal dunia. Nah, tidaklah seseorang meninggal dunia. Kemudian sholat atas jenazahnya umat ini. Kemudian sholat atas jenazahnya umat ini dari kalangan kaum muslimin mencapai 100 orang. Yang sholatnya sampai 100 orang. Semuanya memintakan ampun. Semuanya memintakan ampun untuk mayit tersebut. Illa sufi'u fihi. Kecuali akan diberikan syafaat padanya. Yakni akan diampuni bagi mayit tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Dan di dalam hadis yang lain, tidak mesti jumlahnya mencapai 100. 100 orang yang sholat. "Ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafahumullahu fihi." Akhrajah Muslimun wa ghairuhu. Tidaklah seorang muslim, tidaklah seorang muslim meninggal dunia, kemudian sholat atas jenazahnya 40 orang. Sholat atas jenazahnya 40 orang. "La yusyrikuna billahi syai'an." Mereka tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Yang 40 orang ini tidak mempersekutukan Allah dan dengan sesuatu pun. Kecuali Allah memberikan syafaat, mengizinkan syafaat pada 40 orang ini pada si mayit tersebut. Ya, nah, ya ini yang bermanfaat untuk si mayit adalah doanya orang-orang yang sholat atas jenazahnya. Ya, nah, fabarakallahu fikum, yang enam sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan. Enam, terkadang kita menyaksikan atau melihat bahwasanya enam di tengah-tengah kaum muslimin yang ketika terjadi atau ada orang yang meninggal, enam banyak orang yang datang, banyak orang yang hadir, akan tetapi mereka banyak membantu terhadap yang hidup, yaitu terhadap keluarga si mayit. Ya, dengan memberikan bantuan berupa materi. Nah, adapun ketika sholat jenazah, ternyata yang melakukan sholat jenazah, yang melakukan sholat nah, jenazah, itu sedikit sekali. Nah, sedikit sekali. Nah, padahal yang bermanfaat bagi si mayit, ya, bukanlah materi, ya, bukanlah materi. Nah, akan tetapi doanya orang-orang yang sholat, doanya orang-orang yang sholat atas jenazahnya tersebut. Ya, nah. Taifa barakallahu fikum. Demikian juga ketika sampai di kuburan dan proses penguburan ya, selesai, ya, di situ ada disunnahkan al-bisyarat untuk mendoakan si mayit dan mendoakan si mayit tersebut, bukan dengan berjamaah, bukan dengan mengaminkan satu orang yang memimpin doa kemudian diaminkan oleh yang lainnya. Ya, akan tetapi masing-masing mendoakan si mayit tersebut. Sebagaimana ada dalam hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Akhrajahu Abu Daud wal Baihaqi wa ghairuhuma. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila selesai dari menguburkan jenazah berdiri, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaghfiru li akhikum, mintakan ampun oleh kalian untuk saudara kalian, wasalu lahu at-tathbit, dan mintakanlah oleh kalian untuknya at-tathbit, itu perkataan tsabit, ya, perkataan nam, supaya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Fainahul an yus'al, maka sesungguhnya mayit tersebut sekarang akan ditanyai. Nah, di sini Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, ya, untuk memintakan ampun, untuk mendoakan si mayit tersebut. Dan ini doanya adalah masing-masing sendiri-sendiri. Ya, Taib, ini yang bermanfaat bagi si mayit. Ya, sehingga fabarakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Ya, ketika mendapati jenazah, ya, ketika mendapati jenazah, maka berusaha untuk, ya, menyolati jenazah tersebut. Ada beberapa keadaan ataupun manusia yang disolati dan tidak disolati. Kami ambilkan keterangan dari kitab Ahkamul Janaiz li Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala pada bab as-salatu ala janazah, salat atas jenazah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, wa salatu alal mayitil muslimi fardu kifayatin, salat atas jenazah seorang muslim adalah fardu kifayah. Salat atas jenazah seorang muslim adalah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apabila sebagian kaum muslimin sudah melakukan, maka gugur kewajiban atas kaum muslimin yang lainnya. Dan apabila semua kaum muslimin dan tidak melakukannya, maka berdosalah semua kaum muslimin tersebut. Ini fardu kifayah. Taib. Li'amrihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam biha, karena perintah Nabi sallallahu alaihi wa sallam tentang sholat ini, tentang sholat atas jenazah ini. Ya. Di antaranya disebutkan dalam hadis, ana rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tuwfiya yauma Khaibar. Fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala sallu ala sahibikum. Bahwasanya seseorang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam meninggal dunia pada perang Khaybar. Maka para sahabat menceritakan yang demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Shollu ala sahibikum." Salatlah kalian atas teman kalian. Salatlah kalian atas teman kalian. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk para sahabat supaya sholat atas 6 temannya yang meninggal tersebut. 6. Lalu kok kenapa Nabi tidak mengajak sholat? Dan disebutkan dalam hadis ini, fataghayyarat wujuhun nas lidzalika. Faqala inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Fafatashna mata'ahu fawajadna kharajan min kharazi la yusawi dirhamain. Maka wajah para sahabat yang berubah, ya, karena enggak merasa heran, oh, kenapa Nabi menyuruh ya unti, menyuruh bukan mengajak unti, kok menyuruh ya. Pak, dari sini tidak mau menyelati ya. Nah, ternyata Nabi SAW kemudian menjelaskan, teman kalian itu curang di jalan Allah ya. Maka kami kemudian memeriksa perbekalan ya orang tersebut yang, dan kami mendapati nanti harga 2 dirham. Ini orang ini mengambil atau menyembunyikan harta rampasan perang ya, yang semestinya dikumpulkan dulu kemudian setelah itu baru dibagi, tapi ini dia sudah mengambil sendirian ya, mengambil menyembunyikannya sehingga dikatakan curang. Nah, Nabi SAW tidak mau menyulati orang yang melakukan kecurangan di jalan Allah ini. Sehingga apa? Nabi memerintahkan supaya para sahabat kalian sholat atas teman kalian. Taib, yang menjadi syahid ataupun permasalahan kita di sini adalah bahwasanya Nabi SAW memerintahkan sholat atas jenazah itu. Ya. Naam. Taib. Kemudian jadi secara umum ya, secara umum jenazah kaum muslimin itu disyariatkan untuk disolati. Ya, nah. Kemudian diperkecualikan dari yang demikian, yakni tidak wajib untuk solat atas jenazahnya, ya tidak wajib. Ya, tadi kan fardhu kifayah, ya fardhu kifayah. Ya, enam. Tidak diwajibkan untuk sholat atas jenazahnya jenazah anak kecil yang belum baligh. Jenazah anak kecil yang belum baligh. Nah, maka tidak wajib untuk disolati. Hal ini berdasarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat atas cucunya, ya, atau 6 cucunya Ibrahim, 6. Yang kata Aisyah radhiyallahu anha, mata Ibrahimu ibnu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa ibnu 18 syahran falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ibrahim ibnu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam meninggal dunia dan umurnya Ibrahim, cucunya Nabi ini, 18 bulan, ya, 1 tahun 6 bulan. Nabi SAW tidak sholat atas jenazahnya tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. 6. Tidak wajib disolatkan atas jenazahnya adalah para syuhada, orang-orang yang meninggal dunia di medan perang dalam rangka membela agama Allah. 6. Artinya tidak wajib di sini bukan berarti ya tidak boleh. Ya, artinya bukan tidak boleh sholat. Nah, tapi tidak diwajibkan. Seandainya mau disolatkan juga tidak mengapa. Ya, seandainya mau disolatkan juga tidak mengapa. Nah, bisa pahami maksud tidak wajib di sini. Ya. Nah, yakni seandainya tidak disolatkan tidak berdosa, tapi kalau mau disolatkan itu lebih afdol. Karena mengandung doa padanya. Baik. Kemudian yang berikutnya kata Syekh rahimahullah taala, wa tusyra' as-shalatu 'ala man ya'ti dzikruh. Dan disyariatkan salat atas jenazahnya pada 6 jenazah yang akan disebutkan. Nah, nah di sini disyariatkan meliputi wajib, ya, fardu kifayah dan juga apa? Disunnahkan, ya, sunnahkan. Al awal atiflu walau kana sikton wa huwa alladhi yaskutu min batni ummihi qabla tamamihi. Ya, disyariatkan, ya, disolatkan atas jenazahnya anak kecil, sekalipun anak kecil tersebut, ya, keguguran, artinya lahir sebelum sempurna masa kandungannya, lahir sebelum sempurna masa kandungannya, ya, bukan lahir sebelum waktunya, ya, itu dia lahir dia sudah waktunya, ya, takdirnya sudah lahir di saat itu, tapi lahir sebelum sempurna masa kandungannya, ya. Baik. Ini berdasarkan enam hadis wa tiflu wa fi riwayatin as-sikatu yusalla alaihi wa yud'a liwalidahi bil maghfirah wa rahmah. Anak kecil di dalam riwayat yang lain, ya, janin yang keguguran, enam disolatkan atasnya dan didoakan untuk kedua orang tuanya dengan maghfirah dan rahmah. Enam. Nah, ini sekali lagi jangan sampai antum memahami loh, tadi tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak diwajibkan tadi, ya, pada pembahasan yang pertama, ya, tidak diwajibkan, bukan tidak boleh, tidak diwajibkan, nam, sholat atas anak kecil. Oh, sekarang kok disyariatkan? Ya, disyariatkan di sini sekali lagi bukan diwajibkan, ya. Jadi kalau mau disolatkan boleh, tidak juga tidak mengapa, ini untuk anak kecil yang belum balig. Bisa paham ini, ya? Taib. Demikian disebutkan dalam hadis Aisyah. Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sabiyyin min sibyanil ansar fa shalla alaihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepadanya enam jenazah anak kecil dari anak-anak Ansor. Kemudian Nabi SAW sholat atas jenazah anak kecil tersebut. Enam. Kemudian Asy'ah menyebutkan washtarata ba'dhum an ayyaskuta hayya. Untuk anak kecil yang disyariatkan disolati, ya, atau keguguran, apa? Keguguran yang disyariatkan untuk disolati itu apabila umurnya sudah 4 bulan lebih, 4 bulan lebih, ya, 6, yaitu kalau sudah ditiupkan ruh pada janin tersebut. Ya, enam. Dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, An-Nawawi. Qala Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, "Wa dhahiru anna siqata innama yusalla alaihi idza kana qad nufihat." Qad nufikhat fihi ar-ruh wa dhalika idza istakmala arba'at ashur thumma mata fa amma idza saqata qabla dhalika fala li'annahu laisa bimayyitin kama la yakhfa. Dan yang zahir, yang nampak, bahwasanya keguguran itu hanya saja disolatkan atas jenazahnya apabila telah ditiupkan ruh pada janin tersebut. Dan yang demikian itu, yang ditiupkan ruh itu apabila telah sempurna 4 bulan. Telah sempurna 4 bulan masa kandungannya. Kemudian meninggal dunia. Kemudian meninggal dunia. Ya, 6. Maka adapun apabila keguguran tersebut sebelum hal itu, sebelum 4 bulan, maka tidak, yakni tidak disolatkan. Karena Dan janin yang belum umurnya belum 4 bulan maka tidak dikatakan mayit. Karena apa? Belum ditiupkan ruh. Belum ditiupkan ruh. Masih segumpal daging. Nah, sebagaimana tidak tersembunyi. Baik, jadi kalau seandainya antum mendapati ya, 6 seorang wanita keguguran ya, dan masa kandungannya atau umur kandungannya itu belum 4 bulan ya. Afwan ya, secara kasarnya ataupun ya, secara istilahnya, misalnya mau dibuang begitu saya ke tempat sampah juga tidak apa-apa. Ya, kasarnya begitu. Karena itu kan bukan mayit, karena baru segumpal daging. Ya. Ya, 6. Taib. Nah, yang disolati sempurna bulan ke atas. Bisa pahamin ya? 6. Dasar daripada hal ini adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, secara marfu, inna khalqa ahadikum yujma fi batni ummihi arba'ina yauman thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yub'athu ilahi malakan yanfukhu fi ruh. Sungguh penciptaan seseorang di antara kalian dikumpulkan dalam perut ibunya 40 hari ya. Kemudian ada sebagai alaqah seperti itu juga 40 hari. Kemudian menjadi mudghah ya, segumpal daging seperti itu juga. Ya, setelah 40 hari, 40 hari 3 kali. Berarti apa? 120 hari. Setelah 120 hari ini berarti berapa bulan? 4 bulan. Ya, 4 bulan. Nah, jadi setelah 40 hari darah, daging, kemudian 40 hari berikutnya nah, baru diutus kepadanya seorang malaikat. Nah, seorang malaikat dan ditiupkan ruh padanya. Ya, ditiupkan ruh padanya. Ya, kalau sudah ditiupkan ruh, berarti sudah sebagai manusia, ya, sebagai manusia. Karena sudah ada ruhnya. Jadi kalau sebelum ditiupkan ruh, maka tidak dikatakan sebagai manusia. Ya, bukan apa-apa. Ya, 6. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah yang disyariatkan untuk disolatkan, ya, asyahid, orang yang meninggal dunia di medan perang, ya, tapi bukan merupakan wajib, tapi disyariatkan saja. Seandainya tidak disolatkan juga tidak mengapa, ya, sebagaimana pembahasan sudah berlalu. Taib. Kemudian yang berikutnya adalah man kutila fi haddin min hududillahi. Disyariatkan untuk disolati jenazahnya adalah orang yang meninggal dalam menjalani hukuman dari hukuman-hukuman Allah. Ya, semisal orang berzina kemudian bertaubat dirajam, ya, dirajam sebagai bentuk tobatnya, meninggal dunia tentunya. Ya, maka disyaratkan untuk disolati jenazahnya. Nah, orang misalkan membunuh kemudian dia bertaubat dibunuh lagi, ya, dalam rangka kisos, maka jenazahnya disyaratkan untuk disolatkan. Ya. Nah, hal ini diantaranya berdasarkan hadis Imran bin Husain. Anna imra'atan min Juhainah atas Nabi Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yahubla min az-zina. Faqalat ya Nabi Allah asabtu haddan faqimhu alayya. Fada'a Nabi Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waliyaha. Faqala ahsin ilaiha faida wada'at fatini biha fafa'ala famara biha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fashakkat alaiha thiyabaha thumma mara biha farujimat thumma shalla alaiha faqala lahu umar tusalli alaiha ya nabiyallah waqad zanat faqala laqad tabat taubatan lau kusimat baina sab'ina min ahlil madinah lau sa'athum. Bahwasanya seorang perempuan dari Juhainah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan hamil karena zina. Hamil karena zina. Berkata wanita ini, wahai Nabi Allah, menimpa kepadaku atau aku melanggar satu hukum dari hukum Allah, maka tegakkanlah atasku hukuman tersebut. Ya, Nabi sudah paham, ya, bahwasanya wanita tersebut, ya, Nabi minta dirajam sebagai bentuk taubat dari perbuatan zinanya itu. Maka Nabi SAW kemudian memanggil walinya, memanggil wali ataupun orang yang bertanggung jawab atas wanita tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Nam, berlakulah baik kepadanya. Yani rawatlah dengan baik, urus dengan baik, ya, sampai melahirkan. Maka apabila dia, wanita itu telah melahirkan, bawa dia kepadaku. Walinya tersebut melakukan perintah Nabi SAW, ya, dirawat, diurus dengan baik, ya, wanita tersebut. Kemudian setelah melahirkan, Nah, dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi pun memerintahkan wanita tersebut untuk dirajam. Ya, Nah, kemudian diikat bajunya, ya, diikat bajunya, ya, supaya tidak tersingkap ketika dilakukan rajam. Ya, Nah, setelah diikat baik-baik Nah, bajunya, kemudian dirajamlah perempuan tersebut sampai meninggal dunia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat atas jenazahnya. Berkatalah Umar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau sholat atas jenazah wanita itu, wahai Nabiullah? Dan sungguh dia telah berzina. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh dia telah bertaubat. Sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang seandainya dibagikan di antara 70 penduduk Madinah, benar-benar akan mencukupi mereka. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggal dunia dalam menjalani satu hukuman dari hukuman-hukuman Allah, maka disyariatkan untuk disolati jenazahnya. Ya, tidak kemudian ya, dibiarkan begitu saja ataupun dicibir ataupun dihinakan dan seterusnya. Ya, nah. Tapi disyaratkan untuk disolatkan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ar-Rabi, golongan yang keempat adalah al-fajir, al-munbi'athu fil ma'asi wal maharim. Milu tarikis solati wa zakati ma'iti rawfihi biwujubiha bihima. Wa zani wa mudminul khamri. Wanawihim minal fusak fainahu yusalla alaihim. Golongan manusia yang keempat yang disyarat untuk disolatkan atas jenazah adalah al-fajir, orang yang fajir, yang tenggelam dalam kemaksiatan-kemaksiatan dan keharaman-keharaman, semisal meninggalkan solat, meninggalkan zakat, bersamaan dia mengakui wajibnya solat dan zakat tersebut. Bukan mengingkari, ya, tapi Nam, mungkin dia pemalas, ya, atau ya, semisal itu, akan tapi dia mengakui wajibnya sholat tersebut atau wajib zakat itu. Nam, juga orang yang berzina, ya, bukan dia menghalalkan zina, dia mengakui kalau zina itu haram, ya, tapi karena kalah dengan hawa nafsunya, kalah dengan syahwatnya. Nam, demikian juga orang yang minum khamr. Ya, yang minum-minum keras. Kalau mereka inilah menghalalkan, kalau menghalalkan perbuatan-perbuatan haram ini, ya, maka tidak disyariatkan untuk disolati jenazahnya. Karena orang yang menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, hukumnya kafir. Hukumnya kafir kalau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Tapi kalau dan masih meyakini, ya, masih meyakini, mengakui akan wajibnya hal tersebut atau haramnya hal tersebut, ya, akan tetapi karena dikalahkan oleh hawa nafsunya sehingga terjerumus pada perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat ini, maka tetap jenazahnya dihukumi, disolati atas ini, ya. Nah, dan semisal mereka dari kefasikan-kefasikan, maka disolatkan jenazahnya. Illa annahu yanbagi li ahlil ilmi wa dini ayad'u as-salata 'alaihim uqubatan wa ta'diban li amsalihim. Ya. Hanya saja sepantasnya bagi ahlul ilmi dan ahlul din, sepantasnya bagi ahlul ilmi dan ahlul din untuk tidak sholat atas mereka, untuk tidak sholat atas jenazah orang-orang fasik, orang-orang fajir, ya, yang tenggelam dalam kemaksiatan yang besar ini, sebagai bentuk hukuman dan pembelajaran terhadap orang-orang yang semisal mereka, sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Bisa pahami ini? Ya. Baik. Hal ini berdasarkan beberapa hadis, di antaranya hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya li janazatin sala anha. Fa in usniya 'alaiha khairun qama fa shalla 'alaiha. Wa in usniya 'alaiha ghairu dzalika qala li ahliha sa'nakum biha wa lam yusalli 'alaiha." Kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila dipanggil untuk sholat jenazah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang jenazah tersebut. Bagaimana semasa hidupnya? Maka jika jenazah itu disanjung, dipuji dan kebaikan, oh jenazah itu jenazah yang baik, jenazah soleh, rajin sholat, ya, rajin membaca Al-Quran. Nah, maka Nabi pun sholat atas jenazahnya. Dan jika jenazah tersebut dikatakan selain yang demikian, ya, yakni dikatakan jenazah itu jenazah orang yang jelek, jahat, ya, kakinya tidak pernah nginjak masjid, ya, mabuk-mabuk. Nah, maka Nabi SAW mengatakan kepada keluarganya, itu urusan kalian, itu urusan kalian. Dan Nabi tidak sholat atas jenazah tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim. Berkata Al-Hakim, sahih menurut syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan disetujui oleh Az-Zahabi. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dan ini sebagaimana dikatakan oleh keduanya. Enam. Taifa barakallahu fikum. Jadi enam, orang-orang yang tenggelam dalam kemaksiatan, jenazahnya tetap disyariatkan untuk disolatkan. Hanya saja hendaklah atau sepantasnya bagi ahlul ilmi, ahlul din, untuk tidak menyolatinya, sebagai bentuk hukuman dan pembelajaran terhadap orang-orang yang semisal mereka. Ya, sehingga kalau misalkan ada enam, antum memberitahukan ada jenazah, kemudian ada yang mengatakan bagaimana jenazah itu semasa hidupnya sholat atau tidak, antum jangan tersinggung, ya, antum jangan tersinggung. Nah, ya, kalau jenazah itu semasa hidupnya mungkin sholat baik, ya, nah, jelaskan saja, ya, dia sholat masa hidup, ya. Kalau tidak, ya antum juga jelaskan, jangan menyembunyikan keadaan si jenazah tersebut, nanti antum yang menanggung dosanya. Ya, antum yang menanggung dosanya. Nah, taib barakallahu fikum. Hadis yang lain yaitu hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Marida rajulun fasiha alaihi. Faja jaruhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, innahu qad mata. Qala, wa ma yudrik? Qala, ana raituhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innahu lam yamut. Qala, faraja'a. Fasiha alaihi. Faqalat imra'atuhu, intalik ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fakhbirhu. Faqala rajul, Allahumma al'anhu. Qala, Thumma intolik ar-rajul faro'ahu qad nahara nafsahu bimishkosin fandolako ila nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam fakhbaruhu anahu mata faqala ma yudrik qala ra'aituhu yanharu nafsahu bimishkos ma'ahu qala anta ra'aitahu qala na'am qala idan la usolli alaihi. Nam akhrajau bihada tamam Abu Daud bisnadin sahih ala sahih Muslim. Seseorang sakit, kata Samur Jabir bin Samur, seseorang sakit. Kemudian dam ada yang berteriak, ya, mungkin ada istrinya atau orang di dalam rumah tersebut berteriak. Enam. Maka datanglah tetangganya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetangga ini menyangka orang yang tersebut sudah meninggal dunia karena dia mendengar orang berteriak di dalam rumah si sakit tersebut. Ya. Maka tetangga orang yang sakit ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Sungguh dia sudah mati." Nam, mengabarkan pada Nabi, mengatakan pada Nabi, "Nam, ya, tetangganya sudah mati." Nabi SAW memeriksa berita ini. Ya. Nabi tidak langsung mengiyakan, tapi Nabi berkata, "Wa ma yudrik? Bagaimana kamu tahu?" Kemudian tetangga ini mengatakan, "Ana raituhu, aku melihatnya." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Innahu lam yamut." Sesungguhnya dia belum mati. Ya. Orang sakit itu belum mati. Nah, kata perawi, maka tetangga ini kemudian kembali. Ya, pulang. Pulang kemudian dia mendengar lagi orang berteriak. Orang berteriak. Ya, meratap. Dan istri orang yang sakit tersebut mengatakan, ya, "Pergilah kamu kepada Rasulullah SAW. Kabarkan kepada Rasulullah SAW. Nah, tetangga ini mengatakan, "Allahumma lanhu." Ya. Ya Allah, laknatlah dia. Mungkin dia merasa kesal. Ya. Tadi dikira sudah mati, padahal belum mati. Nah, sekarang sudah mati betulan. Ya, nah. Tapi kemudian laki-laki ini, ya, pergi. Ya, pergi. Nah, melihat tetangganya dulu. Ya, melihat tetangganya dulu. Dan nah, ternyata tetangganya tersebut, yang sakit itu, ya, dia bunuh diri. Ya, telah bunuh diri dengan menusuk enam jantungnya dengan anak panahnya. Maka pergilah tetangga ini menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengabarkan bahwasanya enam tetangganya yang sakit benar-benar sudah mati. Nabi sallallahu tidak percaya begitu saja, tetap bertanya lagi, "Ma yudrik? Bagaimana kamu tahu?" Kemudian orang ini mengatakan, "Aku melihatnya, dia bunuh diri dengan anak panah yang ada padanya." Nabi SAW meyakinkan, "Anta ra'aitahu? Kamu melihatnya?" Qala na'am. Laki-laki mengatakan, "Iya." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Idzan la usolli alaihi." Kalau begitu aku tidak sholat atas jenazahnya. Kenapa tidak sholat? Karena dia bunuh diri. Dan bunuh diri yang adalah dosa dari dosa besar. Dosa dari dosa besar. Enam. Ya, faidah dari hadis ini juga bahwasanya ketika ada yang membawa berita kematian, nam ditakid, diyakinkan dulu, ya, diyakinkan dulu, benar-benar, ya, sudah mati atau bagaimana kamu tahu kalau dia sudah mati, ya, nam jangan hanya sekedar seperti dalam hadis ini mendengar teriakan orang yang menunggu orang yang sakit kemudian dikira sudah mati yang sakit tersebut, ya, nam, taib. Jangan sampai kemudian, ya, katanya sudah mati. Nah, kemudian, ya, tidak diteliti baik-baik, sudah mati, sudah dibaringkan di tempat pembaringannya, ya, misalnya di kasur atau tempat tidurnya. Nah, bahkan kadang mungkin sudah dimandikan, ternyata bangun lagi. Ya, akhirnya apa? Jadi viral, jadi berita. Ya, orang mati hidup kembali. Ya. Nah, padahal bukan sudah mati, belum mati, dia mati suri, ya, belum mati, ya, hanya karena belum diteliti baik-baik, atau kelihatan seperti mati, kemudian dikatakan sudah mati, kemudian disebarkan beritanya. Ya. 6. Sehingga terkena apa? Timbul keyakinan macam-macam. Ini orang sakti, ini orang punya nyawa lebih dari satu, dan seterusnya. Ya. Padahal di awal tadi, di awal tadi itu, dia belum mati. Ya, belum mati. Hanya orang tersebut, orang yang menunggunya ataupun yang menyebarkan berita dia sudah mati, dia tidak tahu bagaimana orang mati dan orang belum mati. Tidak mengerti. Ya. 6. Thayyib barakallahu fikum. Enam, ya, pelaku-pelaku dosa besar atau orang yang enam tenggelam dalam kemaksiatan tetap disyariatkan untuk disolatkan jenazahnya. Hanya saya untuk ahlul ilmi, untuk ahlul din, ya, orang-orang soleh, ya, orang-orang yang enam sebagai enam mungkin tokoh dan seterusnya, ya, seperti itu. Enam hendaklah tidak menyolatinya sebagai bentuk hukuman dan sebagai pembelajaran untuk orang-orang semisal mereka, semisal pelaku-pelaku kemaksiatan tersebut. 6. Golongan yang berikutnya yang disyariatkan untuk disolati jenazahnya adalah orang yang meninggal dalam keadaan membawa hutang. Dalam keadaan membawa hutang. Nah, yang di awal perkara ataupun di awal-awal Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyolati orang yang meninggal dalam keadaan berhutang. Ini di awal Islam. Ya, setelah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatinya. Setelah itu, Nabi menyolatinya. Ya, 6. Tetap orang yang tenggelam dalam hutang disyariatkan untuk disolati jenazahnya. 6. Yang berikutnya, man dufina qabla ayyusolli alaihi aw sholla alaihi ba'dhum duna ba'd fa yusalluna alaihi fi qabrihi ala ayyakuna al imam fi surati tsaniyah mimman lam yakun sholla alaih. Disyariatkan untuk disolati atas jenazahnya adalah orang yang dikubur sebelum disolati. Dikubur sebelum disolati. Atau sudah disolati jenazahnya oleh sebagian orang dan yang lainnya belum solat. Maka solat di kuburannya. Sholat di kuburannya. 6. Dan pada gambaran yang kedua, sebagiannya sudah sholat dan sebagiannya belum. 6. Ini apabila imam, ya, ataupun walil amr penguasa, 6. Belum sholat atas jenazah tersebut. Belum sholat atas jenazah tersebut. 6. Jadi seandainya ada jenazah 6. Dikuburkan sebelum disolati. 6. Maka disyarat untuk sholat di kuburannya. Bukan dikeluarkan dari kuburannya, tapi sholat di kuburannya. Ya, sholat di kuburannya. Loh, apa mungkin demikian? Ya mungkin saja. Ya, mungkin seseorang, apa namanya, ada jenazah, kemudian orang di sekitarnya tidak mengerti tentang sholat jenazah. Ya. Nah, dikubur begitu saja misalkan. Ya. Atau mungkin jenazah tersebut matinya di lingkungan orang-orang kafir misalkan. Ya. Nah, seorang muslim mati di lingkungan orang-orang kafir. Ya, mungkin dikubur begitu saja tanpa disolatkan misalkan. Kemudian setelah itu baru diketahui oleh kaum muslimin bahwasanya jenazah tersebut belum disolatkan. Maka disyarat untuk solat atas jenazah tersebut, ya, solat di kuburannya. Atau sebagiannya sudah solat atas jenazah itu. Ya, sudah solat. Nah, tapi sebagiannya belum. Yang belum sholat atas jenazah ini termasuk imam ataupun termasuk penguasa. Termasuk penguasa, termasuk amir. Maka disyariatkan, kemudian sudah dikubur. Maka disyariatkan untuk apa namanya amir dan orang-orang yang bersamanya untuk sholat nama atas jenazah tersebut. Ya, penguasa ataupun pemerintah tersebut. Ya, disyariatkan untuk sholat atas jenazahnya itu. Kenapa demikian? Karena pemerintah ataupun amir ataupun penguasa itu lebih berhak untuk menyolati terhadap apa jenazah masyarakatnya atau rakyat. Ya. Naam. Thayyib. Hal ini berdasar beberapa hadis diantaranya an Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala mata rajulun wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu fadafanuhu bil lail falamma asbaha a'lamuhu faqala ma manakum an tu'allimuni qalu kana lail wa kanat adzulmatu fakarihna an nashuku alayka fata qabrahu fa shalla alayhi qala fa'ammana wasofana khalfahu wa nafihim wa kabbaro arba'an akhrajahu Bukhari wa ghairuhu. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, seseorang meninggal dunia, seseorang dari kalangan para sahabat meninggal dunia, dan Nabi SAW menengok atau menjenguk orang tersebut di masa sakitnya. Dari masa sakitnya. Nah, kemudian meninggal dunia. Nah, meninggal dunia. Nah, jenazah tersebut atau orang itu dikubur di malam hari. Dikubur di malam hari. Nah, ketika di pagi hari, para sahabat yang lainnya memberitahu kepada Nabi bahwa si fulan ya, sudah meninggal dunia dan sudah dikuburkan. Maka Nabi SAW berkata, apa yang menghalangi kalian untuk memberitahu kepadaku? Ya, untuk memberitahu ketika awal-awal mati. Maka para sahabat mengatakan, ya, meninggalnya di malam hari, ya, dan kami dan gelap, ya, maka kami tidak ingin memberatkan engkau. Ya, kemudian Nabi SAW mendatangi kuburannya, kemudian sholat, sholat di kuburan tersebut. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, maka kami bermakmum kepada Nabi, kami berbaris di belakang Nabi SAW, dan aku termasuk mereka, termasuk yang sholat bersama Nabi, dan Nabi bertakbir 4 kali. Bertakbir 4 kali. Ya. Takbir dalam sholat jenazah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, di sini Nabi SAW termasuk amir, termasuk pemimpin, ya, penguasa di saat tersebut. Sehingga walaupun sebagian sahabat sudah menyolati jenazah tersebut, Nabi nam salat nam atas jenazah itu di kuburannya karena Nabi belum salat di awal. Bisa paham ini? Nah, seandainya ya kita bukan apa-apa, bukan sebagai amir, bukan sebagai pemimpin, ya sudah kalau sebagian sudah salat, ya sudah cukup, ya, sudah cukup karena sudah gugur kewajiban. Sudah gugur kewajiban. Sudah mencukupi orang lain yang salat atas jenazah tersebut. Baik. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ana imra'atan sauda kanat taqumu wa fi riwayatin taltaqitu al-khiraq wal aidan min al-masjid famatat fafaqadaha nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasa'al anha ba'da ayyam faqila lahu innaha matat faqala hal lakuntum adan tumuni qalu matat minal lail wa dufinat wa karihna an nukidaka qala fa ka'annahum sagaru amraha fa qala dulluni ala qabriha fadalluhu fa ata qabraha fa shalla alaiha thumma qala qala thabitun ahadur ruwatil hadis inda dhaka atau fi hadis akhir inna hadhil kubur mamlu'atun dulmatan ala ahliha wa inna allaha azza wa jalla munawwiruha lahum bi sholati alaihim akhrajahu Bukhari wa ghairuhu. Seorang wanita hitam yang dia menjaga masjid, membersihkan masjid, meninggal dunia. Maka Nabi SAW mencari-carinya atau merasa kehilangan. Kemudian Nabi bertanya tentang wanita tersebut setelah beberapa hari meninggal. Dikatakan kepada Nabi bahwasanya wanita itu sudah meninggal. Lalu Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Kemudian para sahabat mengatakan, meninggal di malam hari dan dikuburkan di malam hari. Dan kami enggan membangunkan engkau, wahai Nabi. Maka Nabi seakan-akan, perawi mengatakan seakan-akan mereka menganggap ringan atau sepele perkara wanita itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tunjukkan kepadaku kuburannya. Kemudian ditunjukkan, kemudian Nabi nah mendatangi kuburan wanita tersebut, kemudian sholat di kuburannya. Sholat di kuburannya. Nah berkata Thabit, salah seorang perawi hadis, nah kuburan tersebut ya, yang tadinya penuh dengan kegelapan, ya, dan Allah Azza wa Jalla meneranginya, ya, meneranginya. Nah dengan sebab sholat dan sebab sholat atas sholat di kuburan tersebut. Yang tadinya gelap kemudian jadi terang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Yang berikutnya adalah man mata fi biladin laisa fiha man yusolli alaihi sholatal hadir. Jenazah yang disyariatkan untuk disolati adalah orang yang meninggal dunia di satu tempat yang tidak ada yang sholat di tempat tersebut, sholat hadir, sholat di hadapan jenazahnya. Ya, seseorang meninggal dunia di tempat yang tidak ada yang sholat hadir, sholat atas jenazah tersebut. Nah, semisal tadi seorang muslim meninggal di komunitas kafir, ya. Nah, tentunya tidak ada yang sholat. Nah, maka fahadha yusolli alaihi ta'ifatun minal muslimina sholat al-ghaib. Maka sholat atas jenazah tersebut sekelompok kaum muslimin sholat ghaib. Sholat ghaib. Ya. Li sholati Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Najasyi. Hal ini berdasarkan sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas jenazah Najasyi. Nah, jadi Najasyi seorang muslim yang meninggal di tempat atau di komunitas orang kafir. Ya, nah. Baik. Periwayatan hadis ini memang terpisah-pisah dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengumpulkannya, ya. Yang beliau mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'alin nas wa huwa bil Madinah an Najasyi Ashamah sahiba Habasyah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabat ketika itu Nabi di Madinah, nah mengumumkan atau memberitahukan kematian Najasyi. Ya, Najasyi ini penduduk di Habasyah, yaitu Ethiopia sekarang. Pada hari yang Najasyi meninggal dunia. Nah, Nabi mengatakan inna akhon lakum qad mata. Sungguh saudara kalian sudah meninggal dunia. Ya, atau dengan lafaz matal yaum abdun lillahi soleh. Telah meninggal hari ini hamba Allah yang soleh. Ya, bi ghairi ardikum, bukan di tempat kalian. Faqamu fasallu alaihi. Maka mereka pun kemudian berdiri dan salat, ya, atas jenazah tersebut. Ya, ini salat ghaib. Salat ghaib. Ya, nah. Taib. Qalu man huwa? Qala An-Najasyi. Para sahabat bertanya, siapa dia wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, An-Najasyi. Wa qala istaghfiru li akhikum. Nah, kata Nabi SAW, mintakan ampun oleh kalian untuk saudara kalian. Ya. Kemudian fa kharaja bihim ilal musalla wa fi riwayatin al-Baqi. Tsumma taqaddama fasaffu khalfahu saffain. Qala fasaffafna khalfahu kama yasuffu alal mayyit. Wasulaina alaihi kama yusolli alal mayit. Nah, kemudian Nabi SAW keluar, ya, bersama para sahabat menuju lapangan atau tempat terbuka. Di dalam riwayat yang lain menuju Baqi, ya, kuburan Baqi. Kemudian Nabi SAW sholat dan para sahabat berbaris di belakang Nabi dua barisan. Nah, di dalam riwayat yang lain dijelaskan kami berbaris di belakang Nabi sebagaimana kami berbaris untuk sholat jenazah. Nah, dan kami sholat, nah, atas jenazah Najasyi sebagaimana kami sholat atas mayit yang lainnya, dan kami, nah, memperkirakan, ya, atau, ya, menganggap, nah, di depan ada jenazahnya. ya, di depan ada jenazahnya. Dan kami bermakmum kepada Nabi dan sholat atas jenazah tersebut. Nabi SAW takbir 4 kali takbir. Ya, 4 kali takbir. Nah, dan sholat goib ini, ya, sholat goib ini, nam tidak dilakukan pada setiap jenazah. Ya. Nam tidak dilakukan pada setiap jenazah. Seandainya jenazah tersebut sudah ada yang menyolati, ya, sebagian dari kaum muslimin, ya, katakanlah 1 ataupun 2 dari kaum muslimin, maka tidak disyariatkan untuk sholat goib. Ya. Karena Nabi SAW pada zamannya, nah, banyak para sahabat yang meninggal dunia dan Nabi tidak hadir, tidak ikut sholat jenazah, dan Nabi tidak melakukan sholat goib. Ya, Nabi tidak melakukan sholat goib. Nah, ya, sholat goib tersebut dilakukan apabila ada jenazah, ya, apabila ada jenazah yang tidak ada yang sholat atas jenazah tersebut. Ya, kondisinya semisal tadi seorang muslim misalkan meninggal di komunitas orang-orang kafir, ya, kemudian Nabi yang dikuburkan begitu saja. Nah, tidak ada yang sholat padanya. Ya. Nah, maka disolatkan dan sholat goib. Nah, wallahu a'lam. Kemudian kata Syekh Muhammad wa tuhram as-salatu wal istighfar wa tarahum 'alal kufar wal munafikin. Liqaulihi ta'ala wala tusalli 'ala hadin minhum mata abadan wala taqum 'ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mata wa hum fasikun. Diharamkan salat dan memintakan ampun dan mendoakan rahmat atas jenazah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu sholat atas seseorang di antara mereka yang mati selama-lamanya, dan janganlah kamu berdiri di kuburannya, yaitu untuk memintakan ampun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi sini tidak boleh, ya, diharamkan sholat, diharamkan memintakan ampun, diharamkan mendoakan semoga dirahmati oleh Allah untuk jenazah-jenazah orang-orang kafir, ya, orang-orang munafik yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran. Ya. Nah, walaupun ya, yang meninggal itulah orang tua kita misalkan, ataupun karib kerabat kita, ataupun teman karib kita, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau dia bukan seorang muslim, maka tidak boleh didoakan semoga Allah mengampuninya, semoga Allah merahmatinya, semoga diluaskan kuburannya, diselamatkan dari adab kubur. Nah, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi kuburan ibunya, diizinkan. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah untuk mendoakan ibunya, tidak diizinkan. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis kemudian ditanya. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kemudian Nabi SAW mengatakan, nam, aku meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kubur ibuku, Allah mengizinkannya. Dan aku minta izin kepada Allah untuk mendoakan ibuku, Allah tidak mengizinkannya. Ya, karena ibunya mati dalam keadaan kafir. Ya, nam. Taifa barakrofikum. Ya, sehingga, nam, apabila ada, ya, ya, diharamkan, tidak boleh mendoakan, ya, memintakan ampun, memintakan rahmat, atau lebih-lebih sholat nam atas jenazah orang kafir, ya, nam. tapi kan dia misalkan baik kepada orang-orang Islam, membangunkan masjid, memberangkatkan orang-orang haji, ya. Sekarang bukan nam, ya, walaupun dia berbuat baik pada kaum muslimin, tapi kalau ya agamanya ataupun akidahnya masih agama orang kafir, akidahnya akidah orang kafir, ya tetap saja tidak berfaedah amalan-amalan baiknya. Ya, tidak berfaedah amalan-amalan baik. Ya, nam. Taib. Sampai jam berapa ini? Habis apa? Baik ya, ala kulli hal ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimul jami'an fa barakallahu fikum. Ya, nah. Sekali lagi ya, perkara yang sangat bermanfaat untuk si mayit ya, untuk orang yang meninggalkan dunia ini adalah yang pertama adalah amalannya dan yang kedua adalah doa, doanya orang-orang yang mendoakan untuknya. Dan doanya tersebut adalah ketika sholat jenazah ya, atau ketika selesai dikuburkan. Anam, atau ketika menziarahi kubur. Ya, menziarahi kubur. Assalamualaikum ya al-hadiyar minal muslimin wal mu'minin. Ya. Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni negeri ini, itu negeri kuburan ini, dari kalangan muslim dan mukmin. Ya. Kalau penghuni kubur tersebut apakah itu orang tua kita, saudara kita, ya, karib kerabat kita, teman kita adalah orang muslim, mukmin, maka mendapatkan kebaikan dari doa tersebut. Ya. Anam. Kemudian doa kaum muslimin secara umum, misalkan ketika mungkin habis sholat ataupun hari Jumat, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, maka ya, mereka yang sudah meninggal dunia dari kan muslim muslimat ya, muslim laki-laki maupun muslim perempuan yang mendapatkan kebaikan dari doa tersebut. Ya. Nah, adapun doa ini merupakan ibadah dan penyelenggaraan jenazah ini ya, ini merupakan ibadah, maka yang wajib atas kita mengikuti petunjuk ya, mengikuti petunjuk ya, nah, dalam pelaksanaannya tersebut. Karena jangan kemudian kita membuat ataupun melakukan perkara-perkara yang ya, apa namanya, mengikuti persangkaan-persangkaan, tapi ini kan sepertinya baik ya, menurut saya adalah baik. Nah, kalau hal tersebut ya tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada anjurannya, tidak pula nam disyariatkan, maka ya jangan dilakukan. Ya, jangan dilakukan. Ya. Nam bukan nam yang diperhatikan ataupun yang terlarang itu bukan mendoakannya, tapi kaifiahnya, sifatnya ataupun tata caranya. Ya. Sekarang apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan atau mensyariatkan ya mendoakan jenazah hari pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh misalkan, atau hari 1, 3 dan seterusnya, atau pada 40 hari atau pada 100 hari? Ya, nam. Ya, apakah Nabi mensyariatkan yang demikian? Ya. Ya sekali lagi harus enam harus kita pahami bahwa yang dilarang itu ataupun yang tidak boleh itu bukan mendoakannya, tapi kaifiahnya, sifatnya. Ya, tata caranya. Ya, mendoakan orang meninggal dunia perkara yang disyariatkan. Ya, bahkan sampai disyariatkan untuk sholat, untuk ziarah kubur. Ya. Itu adalah untuk mendoakan jenazah, untuk mendoakan orang yang meninggal dunia. Nah, ya, sehingga kita apa? Mencukupkan dengan apa yang dicontohkan, apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Nah, fa barakallahu fikum. Dan kita meyakini ya, sebaik-baik petunjuk petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita meyakini agama ini sudah sempurna. Agama ini sudah enam, sudah jelas diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, enam. Fa barakallahu fikum, maka enam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertafaqquh fid din. Dan sehingga mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.